Lagista Mania, jangan lupa like dan komen video-videoku ya, dan jangan lupa subscribe channel favorit Perdana Rekord Surabaya. Terima kasih. Mata hitam bergaya, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau. Kacamata hitam bergaya, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau.